aku bersenang kepadamu, ku pasrah hidupku. Biar aku bersenang dalam masa hidupku, agar namamu terpuji kekal. Peganglah tanganku, oh peganglah, peganglah tanganku, oh peganglah tanganku. Janganlah ku tersesat di jalan, janganlah ku tersesat di perjalananku. Oh Tuhan, pimpinlah, pimpinlah kandangku, oh pimpinlah, pimpinlah kandangku, oh pimpinlah hidupku. Oh Tuhan, pimpin hambamu, janganlah ku tersesat di perjalananku. Biar aku bersenang tersesat di perjalananku. Oh Tuhan, pimpinlah, pimpinlah kandangku, oh pimpinlah, pimpinlah kandangku, oh pimpinlah hidupku. Oh Tuhan, pimpin hambamu, janganlah ku tersesat perjalananku. Oh Tuhan, pimpin hambamu, janganlah ku tersesat di perjalanan.